Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita telah sampai pada penyebutan salat sunnah mutlak. Selain sunnah rawatib yang terkait dengan salat lima waktu, ya, hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu muttafaq alaih bahwa ada salat sunnah ada dua rakaat antara adzan dan qomat. Ya, jadi yang demikian ada salat sunnah mutlak minimal dua rakaat antara adzan dan qomat salat asar. Bahkan ada hadis telah disebutkan, hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis yang sahih yang dinilai hasan oleh Al-Albani dan Syekhuna Muqbil, Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian khusus, jadi sebelum asar ada sholat sunnah mutlak. Ya, minimal 2 dan bisa 4. Jika ingin dirahmati oleh Allah berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kemudian antara adzan dan qomat salat maghrib ada juga salat sunnah mutlak 2 rakaat berdasarkan keumuman makna hadis Abdullah bin Mughaffal tersebut. Bahkan ada hadis khusus tentang 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Antara disampaikan hadisnya juga hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi memerintahkan 2 kali salat sebelum maghrib, salat maghrib, kemudian di akhir yang ketiga mengatakan bagi siapa yang mau, karena khawatir Nabi, ya, khawatir dijadikan sunnah rawatib, sehingga Nabi menutup di yang ketiga kalinya dengan mengatakan liman sya, bagi yang mau, karena itu bukan rawatib. Ya, juga hadis Anas riwayat Muslim, Anas menceritakan para sahabat, ya, biasa sholat 2 rakaat setelah adzan maghrib. Nah, Nabi melihat mereka dan Nabi alaihissalam tidak melarang. Baik. Juga ada sebuah hadis dan hadisnya ada di Bulughul Maram tentang 4 rakaat setelah zuhur. Tentang 4 rakaat setelah zuhur. Nah, yang kita tahu kan sebelum zuhur, ya, ada 2 rakaat rawatib dan 2 rakaat lainnya diperselisihkan rawatib atau bukan, dan sudah kita lewati khilafnya. Karena dia mengatakan rawatibnya 4 dan barangkali akan disinggung lagi nanti. Nah, kemudian setelahnya ada rawatib 2 rakaat, kan begitu. Nah, di sana ada hadis. Hadisnya ada di Bulughul Maram, hadis Ummu Habibah yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, hadis Ummu Habibah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shalla أربع ركعات من صلى أربع ركعات قبل الظهر قبل الظهر ya barang siapa salat arba rakaat empat rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur qabla dhuhri sebelum zuhur wa arba'an ba'daha wa arba'an ba'daha dan empat rakaat ba'daha setelahnya setelah duhur harramahullah azza wa jall ala an-nar harramahullah azza wa jall ala an-nar Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya Allah azza wa jall mengharamkannya ala an-nar atas neraka. Baik. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Baik. Sekarang yang akan kita pelajari sekarang, perhatikan. Sebagaimana telah kita bahas bahwa ada empat rakaat sebelum duhur, kan begitu. Terlepas dari khilaf antara pendapat yang mengatakan rawatib hanya dua rakaat dan pendapat yang mengatakan bahwa empat rakaat keempatnya itu rawatib. Ya, yang mengatakan rawatib sebelum duhur dua rakaat kan mazhab Hambali. Ya, yang mengatakan empat rakaat rawatib sebelum duhur mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana sifat pelaksanaan empat rakaat? Nah, dan sebagaimana kita bahas, andaikan pun dikatakan ya, dua rakaat rawatib sebelum duhur hanya dua rakaat, tetapi sebagaimana telah lewat hadis Ummu Habibah yang menerangkan barang siapa menjaga 12 rakaat setiap hari dan malam, ia dibangunkan rumah dalam jannah. Dan hadis Abdullah bin Sa'id bahwa Nabi SAW sholat empat rakaat sebelum duhur, ya, karena itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Dan hadis yang barusan disusulkan, hadis Ummu Habibah riwayat An-Nasa'i, barang siapa sholat empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat setelah duhur, Allah haramkan atasnya neraka. Yang menguatkan bahwa empat rakaat sebelum duhur, terlepas dari khilaf tersebut, keempatnya rawatib atau hanya dua rakaat yang rawatib, tapi tidak sepantasnya untuk dilalaikan. Yang mengingat hadis Ummu Habibah, ya, keutamanya tersebut, hadis Abdullah bin Sa'id tadi dan hadis Ummu Habibah yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana sifat pelaksanaan empat rakaat tersebut? Nah, juga bagaimana sifat pelaksanaan empat rakaat sebelum asar? Empat rakaat sebelum asar jelas bukan rawatib, kan gitu? Ya, pada madhab Al-Imam Ahmad. Pada madhab Imam Ahmad, dan itu yang benar, ya. Rahimallahu imra'an arba'a shalla arba'an qabla al-'ashri, hadisnya Umar. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, itu jelas bukan rawatib. Jelas bukan rawatib, tapi masyaallah. Ya. Sebutkan bahwa Allah, semoga Allah merahmati atau Allah merahmati orang yang sholat empat rakaat sebelum asar. Itu juga bagaimana sifat pelaksanaannya. Nah, adapun yang hanya dua rakaat kan jelas, ya. Dua rakaat, satu tasyahud dan salam, selesai. Sekarang yang empat rakaat ini tadi, bagaimana, ya? Penyelenggaraan empat rakaat sebelum duhur, peninggalan 4 rakaat sebelum asar. Dan ini juga banyak ditanyakan memang masalah ini. Jawabannya, yang afdol, yang disunnahkan, ya, yang afdol lebih utama, dikerjakan 2 rakaat. Kerjakan 2 rakaat, ya, 1 tasyahud, kemudian salam. Kemudian, bangkit lagi, kerjakan lagi 2 rakaat, ya, 1 tasyahud, kemudian salam. Jadi 2 rakaat. Nah, setiap 2 rakaatnya diakhiri dengan salam. Ini yang afdal. Ini mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Jadi pada mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i, yang afdal adalah 2 rakaat 2 rakaat. Masing-masing 2 rakaat ditutup dengan salam. Juga pendapat Imam Malik sama dengan ini. Pendapat Imam Malik. Dan ini yang dirojihkan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Yang menguatkan mazhab ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, salatul laili wan nahari masna masna, salatul laili, salat malam, wan nahari, dan salat siang, masna masna. Masna masna artinya 2 rakaat 2 rakaat. Salat malam dan salat siang penyelenggaraannya 2 rakaat 2 rakaat, kata Nabi SAW pada riwayat ini. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad dan 4 pemilik sunan, 4-4-nya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Juga Al-Baihaqi. Juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Dan yang lainnya. Hadis Ibnu Umar. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi Al-Bukhari tidak mengeluarkan riwayat ini dalam sahihnya karena tidak memenuhi persyaratannya. Karena persyaratan sahih Bukhari itu tinggi, ya, nomor 1. Setelah itu persyaratan Muslim. Jika tidak memenuhi syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh Bukhari untuk dimasukkan dalam sahihnya sahih Bukhari, tidak dimasukkan oleh beliau. Meskipun, ya, boleh jadi ada hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh Al-Bukhari tapi tidak memenuhi syarat ini, maka tidak masuk dalam sahihnya. Salah satunya ini, Al-Bukhari menilai hadis ini sahih tapi ini tidak dikeluarkan oleh beliau dalam sahihnya. Dan Al-Albani di masa ini juga menilai hadis ini sahih. Ya, hadis ini asalnya, hadis ini sebenarnya asal hadis ini muttafaq alaih, pokok, ya, pokok hadis ini dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya memenuhi syaratnya, dari hadis ini, dari hadis Ibnu Umar ini, dan juga Muslim dalam sahihnya muttafaq alaih jadinya riwayat salatul laili. Salatul laili masna masna, tidak ada tambahan wan nahar. Tidak ada tambahan wan nahar, siang malam saja. Salatul laili masna masna. Salat malam, ya, salat malam penyelenggaraannya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, itu yang muttafaq alaih dari hadis Ibnu Umar ini. Itu pokok hadis. Jelas sahihnya itu muttafaq alaih. Nah, di luar Bukhari Muslim ada riwayat tambahan wan nahar yang kalian dengar tadi, salatul laili wan nahari. Ada tambahan dan salat siang. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Ahmad, empat pemilik Sunan, juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan Al-Bukhari menilai juga sahih itu. Nah, tetapi tidak memenuhi syaratnya. Yang memenuhi syaratnya adalah riwayat tanpa tambahan siang. Nah, Al-Albani juga menilainya sahih. Bersama dengan itu, sebenarnya mayoritas imam-imam hadis memonis hadis ini syadz, ganjil, keliru. Ibnu Hajar menukil bahwa mayoritas ahli hadis memonis riwayat ini, salatul laili wan nahari matna matna, salat malam dan salat siang. Jadi riwayat salat siang 2 kali 2 kali, riwayat salat siang 2 kali 2 kali, ini yang diponis oleh mayoritas ahli hadis sebagai riwayat yang salah, ganjil, ya, disebut syadz. Tetapi ada sebagian imam ahli hadis yang menyelisih mereka, diantaranya Al-Bukhari. Al-Bukhari menilai sahih, dinukil, yang menukil dari Al-Bukhari adalah Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunan Al-Kubra. Kan tadi disebutkan bahwa Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini, salatul laili wan nahari matna matna. Kemudian Al-Baihaqi menukil bahwa Al-Bukhari telah menilai hadis ini sahih. Dan menyusul di masa ini Imam Ahli Hadis Al-Albani menilai sahih, mendukung Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Albani menemukan jalan riwayat yang lain sebagai penguat. Ya, sebagai penguat. Dan beliau bahas ini tahqiq dalam kitab Tamamul Minnah, dalam kitab Tamamul Minnah dan dalam As-Sahihah. Nah, berdasarkan pensahihan 2 imam ahli hadis ini, di masa itu Al-Bukhari, di masa ini Al-Albani, maka ini menjadi hujjah untuk mazhab ini. Dan telah kita dengar bahwa mazhab ini adalah mazhab Imam Ahmad, mazhab Asy-Syafi'i, yakni mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ya, juga mazhab Imam Malik. 3 a'immah, mazhab 3 a'immah. Nah, dan saya nukil bahwa Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin, ya, Al-Albani tentunya mendukung ini, yang afdal 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum duhur itu 2 rakaat salam, terus 2 rakaat lagi salam. Begitu pula yang 4 rakaat sebelum asar 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Karena pelaksanaannya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Nah, apakah boleh dikerjakan langsung digandeng 4 rakaat? 4 rakaat dengan 2 tasyahud, 1 salam. Nah, permasalahan ini diperselisihkan. Ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Abu Daud, hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Abu Dawud. Nabi pernah bersabda, menurut riwayat ini, arba'un qabla dhuhri, empat rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslimun, laisa fihinna taslimun, tidak ada ya salam yang memisah di antara keempatnya. Tuftahu lahunna abwabus sama, tuftahu lahunna abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslim, empat rakaat sebelum zuhur tidak diselingi oleh salam. Berarti salamnya hanya satu kali di akhir saja, begitu maksudnya. Nah, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, dhaif hadis ini. Ya, hadis ini dhaif. Abu Dawud, Imam Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan, Imam Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan, Ubaidah dhaif, Ubaidah dhaif, yakni rawi yang ada di sanad hadis ini namanya Ubaidah dhaif, kata Imam Abu Dawud, yaitu Ubaidah bin Mu'attab Ad-Dabbi, Ubaidah bin Mu'attab Ad-Dabbi dhaif. Nah, jadi Abu Dawud sendiri sudah menilai dhaif. Nah, di sini yang penting adalah diperhatikan di sini, Al-Imam Al-Albani, kalian dapati dalam Sahih Al-Jami', dalam Sahih Al-Jami', Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' dan kitab lainnya mengatakan hadis ini sahih. Tapi tidak sampai di situ ceritanya. Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan kitab lainnya mengatakan hadis ini sahih, beda dengan Abu Dawud kan, tapi tidak sampai di situ ceritanya. Al-Albani rujuk dari hal itu, mengklarifikasi kembali, ya, menarik kembali pensahihannya, kemudian yang terakhir dari Al-Albani memfonis dhaif sama dengan Abu Dawud. Memfonis dhaif dalam dhaif Al-Jami' di nomor yang sudah jauh, yaitu nomor 4576. Dhaif Al-Jami' juga dhaif At-Targhib, ya, dhaif At-Targhib. Di sana ada satu kitab penting bagi talabatul ilm, ada di Maktabah Syamilah, yang mengumpulkan kumpulan penilaian Al-Albani yang beliau rujuk, namanya Tarujuat Al-Albani, hal-hal yang Al-Albani rujuk, ya, dari penilaiannya terhadap satu hadis. Nah, dan hadis ini termasuk disebutkan di sana di nomor 4. Jadi kesimpulannya, Al-Albani yang terakhir dari Al-Albani sama dengan Abu Dawud, hadis ini dhaif. Jadi ini dijadikan hujjah. Nah, kita cari dalil yang lain. Ada juga hadis Ali. Ada hadis Ali radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi menilai hasan. Hadza haditsun hasan. Hadits ini hasan. Hadits Ali. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan derajatnya. Dan penilaian At-Tirmidzi dibenarkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, dalam As-Sahihah nomor 237. Dalam As-Sahihah nomor 237. Teks hadisnya wa shalla arba'an, yakni hadisnya agak panjang ya, potongan yang ana ambil, wa shalla arba'an qabla dhuhri, yakni Ali memaparkan salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya, baik yang termasuk rawatib maupun yang tidak. Wa shalla arba'an qabla dhuhri, dan Nabi salat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'daha rak'atain, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, wa shalla arba'an qabla dhuhri, salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'da rak'atain, dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa qabla al-'ashri, nah ini perhatikan ini. Jadi yang kita inginkan, wa qabla al-'ashri arba'an, dan Nabi salat sebelum asar 4 rakaat. Dan Nabi salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu, perhatikan, yafsilu, Nabi memisah baina kulli rak'atain, baina kulli rak'atain, antara setiap 2 rakaat dari 4 rakaat sebelum asar itu Nabi memisah per 2 rakaat, baina kulli rak'atain, antara setiap 2 rakaat, bitaslimi, dengan mengucapkan salam, alal malaikati al-muqarrabin, alal malaikati al-muqarrabin, atas para malaikat yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sucinya, wan nabiyyin, atas para nabi, yani seluruh nabi, wal mursalin, dan seluruh rasul, waman tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, waman tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan siapa saja yang mengikuti mereka dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Nah, perhatikan ya. Bagaimana fikih hadis ini? Wa qabla al-'ashri arba'an, dan Nabi salat 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu, Nabi memisah baina kulli rak'atain, antara setiap 2 rakaat, bitaslim, dengan mengirim salam, mengucapkan salam, alal malaikat al-muqarrabin, atas para malaikat yang didekatkan di sisi Allah, wan nabiyyin wal mursalin, para nabi dan rasul, wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan seluruh pengikut yang mengikuti mereka dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Nah, salam yang dimaksud di sini apa? Salam yang dimaksud pada hadis ini apa? Ini diperselisihkan dan butuh dicermati betul. Perhatikan, ada yang mengartikan salam di sini adalah salam yang mengakhiri sholat. Jadi 2 rakaat duduk tasyahud, kemudian Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai 2 rakaat. Kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat, ditutup lagi dengan salam. Ini pendapat sebagian ulama. At-taslim dipisah dengan salam alal malaikah al-muqarrabin, atas para malaikat, dan seterusnya kita dengar itu annabiyul mursalin al malaikatul muqarrabin wan nabiyyinul mursalin man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, itu ditafsirkan salam yang menutup salat. Ini tafsir An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan tafsir Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari. Nah, iya. Berdasarkan tafsir ini ya sudah, enggak ada hujjah sekarang. Tidak ada hujjah yang bisa dipegang untuk menyelenggarakan 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum asar langsung 4 rakaat ya dengan satu salam. Tidak ada. Ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari gugur. Dhaif, sudah kita lewati. Abu Dawud Al-Albani menyebut dhaif jelas. Ini juga ternyata meskipun dihasankan oleh Tirmidzi dan Al-Albani, tapi maknanya adalah itu salam penutup sholat, berarti 2 rakaat salam diakhiri salat dengan salam, mulai lagi dua rakaat juga ditutup dengan salam. Berarti tidak ada sudah. Tetapi ada sebagian a'immah yang menafsirkan lain. Ada sebagian a'immah menafsirkan hadis ini bahwa at-taslim yang dimaksud di hadis yafsilu baina kulli rak'atayn, Nabi memisah antara dua, setiap dua rakaat bitaslimi dengan salam, mengucapkan salam ala al-malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wal mursalin wa tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, itu adalah tasyahud, bukan salam. Salam pada tasyahud yang dimaksud. Salam pada tasyahud. Jadi di akhir dua rakaat Nabi tasyahud dan mengirim salam kepada para malaikat, yakni mengucapkan salam, ya, salam buat mereka, mendoakan salam keselamatan bagi mereka, ya. Al-malaikatul muqarrabin, an-nabiyyin wal mursalin wa tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Salam yang ada di tasyahud. Ya, dan ini tafsir Imam Ishaq bin Rahowai. Imam Ishaq bin Rahowai, kalian sudah sering dengar Ishaq bin Rahowai? Ya, seangkatannya Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari yang memberi ide kepada Imam Bukhari untuk mengarang Sahih Al-Bukhari. Itu Ishaq bin Rahowai. Baik. Ishaq bin Rahowai menafsirkan itu salam pada tasyahud. Nah. Kata Mulla Ali Al-Qari, ya. Kata Mulla Ali Al-Qari yang mensyarah kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih itu kan ditahqiq Al-Albani. Mishkatul Masabih ada tahqiq Al-Albani. Nah, ada syarahnya. Kitab Mishkatul Masabih ada syarahnya berjudul Al-Mirqat. Al-Mirqat, syarah itu ditulis oleh Mulla Ali Al-Qari. Di situ dalam syarah Al-Mirqat, Mulla Ali Al-Qari menjelaskan bahwa yang tampak dari makna hadis, hadis ini dibawa kepada salam pada tasyahud. Ketika membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina dengan assalamu alaik ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, semoga salam tercurah atas kami. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Umum ini malaikat semuanya, ya, para nabi, rasul, dan seluruh orang saleh yang mengikuti para nabi dan rasul dari kalangan kaum dan muslimin. Semuanya masuk dalam makna ini. Ya, cocoknya dibawa ke sini, kata Mulla Ali Al-Qari. Karena kata beliau, pada salam yang mengakhiri salat, salam yang mengakhiri salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meniatkan salam tertuju untuk para nabi. Menurut kesepakatan ulama, kalau kita salam sudah kita lewati kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Tertuju ke siapa ini? Salam ini tertuju kepada jika kita berjamaah, ada di samping kanan kita, kanan kiri kita, jamaah yang ada untuk di belakang kita. Ya. Kan begitu, semua yang ada bersama kita dari jamaah. Juga jika ada pun, ya, termasuk ada kan malaikat yang mendampingi kita, pencatat amal. Begitu pula jika kita sendiri, tidak ada orang lain, malaikat pencatat amal yang ada di, ya, di kiri, di kanan kiri kita. Kita juga punya korin di sebelah kanan, malaikat, kan begitu. Bukan tertuju kepada malaikat terdekat di sisi Allah, kepada para nabi, rasul, dan para pengikut nabi-nabi dan rasul yang soleh, semuanya masuk, tidak. Ulama menyepakati bahwa kata Mulla Al-Qari, Nabi tidak meniatkan salam tertuju untuk para nabi menurut kesepakatan ulama di salam yang mengakhiri salat. Oleh karena itu Al-Albani mendukung tafsir ini. Al-Albani mendukung tafsir Mulla Al-Qari, dan salah mereka dari kalangan a'immah, siapa tadi? Siapa pendahulu mereka dari kalangan a'immah? sebelum Mulla Al-Qori Al-Albani, Ishaq bin Rahawi. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, Al-Albani membolehkan 4 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Berdasarkan hadis ini. Ini yang dianggap benar pada mazhab Hanbali dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Hajawi. Ini yang dianggap benar pada mazhab Hanbali dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni'. Ini pula mazhab Syafi'i. Ini pula mazhab Syafi'i dan dipilih oleh An-Nawawi. Nah. Jadi yang afdal tetap 2 rakaat, tetapi jika ingin mengamalkan hadis ini berdasarkan tafsir Ishaq bin Rahawi, Mulla Al-Qari dalam kitab Al-Mirqat, Syarah Mishkatul Masabih, dan Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, ya, dengan tafsir tersebut, dan anak pribadi mengamati makna hadis ini kuat, ya, tafsir Ishaq bin Rahawi, tafsir Mulla Al-Qari dan Al-Albani. Nah, bahwa taslim salam yang dimaksud di situ yang tertuju ala al-malaikatul muqarrabin wa nabiyina mursalin min tabi'i minal muslimin adalah salam pada tasyahud, yaitu assalamu alaihi wa ala ibadillah salihin. Dengan demikian, ya, dipadukan antara hadis ini dengan hadis salatul laili wan nahari matna matna, salat malam dan salat siang 2 rakaat, itu menunjukkan afdal. Tetapi boleh 4 rakaat sekaligus, 2 tasyahud, 1 salam berdasarkan ini. Dan ini semua, bahwa yang afdal 2 rakaat, tetapi boleh 4 rakaat, 2 tasyahud, 1 salam. Ini mazhab siapa? Sudah nukil tadi, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Ini yang benar-benar mazhab Hanbali. Nah, dan juga mazhab ini mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Nah, تفضل سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.